Boleh tak kita baca ayat yang lazim yang sama ketika kita sembahyang rakaat pertama dan kedua? Boleh? Tak ada masalah. Ni. Ha. Dia baca ayat yang sama sama. Ni. Pas pada Fatihah baca kuliah. Pas Fatihah kuliah pula rakaat kedua. Boleh? Imam Nawawi kata boleh, Imam Rafi'i kata boleh, ada masalah. Boleh. Faham? Ha. Seorang imam di zaman Nabi di kampung lain, bukan Madinah, tapi dekat dengan Madinah. Dia ni orang panggil tu imam Kulhu. Fatihah ka pertama mayang garik Kulhu Allah. Ka kedua Kulhu Allah juga. Isya Kulhu Allah juga. Mayang raya Kulhu Allah juga. Faham tak? Dua-dua ka. Lah tak panah hati pergi jumpa Nabi. Ha, komplain. Kata Tok Imam ni ada masalah kan berat danang Tok Imam kampung itu Nabi. Gua ni pun cerita dia tiap-tiap rakaat hak baca kuat Kul Allah. Mayang raya, mayang tok jang, mayang ajak, mayang zubuh. Nah, Nabi kata betul itu. Betul. Kami saksi. Ramai orang tengok. Ha, maka kalau betul Kul Hu Allah Wahha itu akan pimpin dia masuk ke dalam syurga. Balik pada Muhammad. Nah. Jadi daripada hadis tu ulama pun kata harus. Faham tak? Boleh, tak ada masalah. Nah. Ha. Yang dak leh baca tahiyat awal lepas Fatihah. Ha. Amin at-tahiyatul abaga adandang tu imam gitu. Nah. Ha. Ana buat gitu aje tu. Nah. Ha.